tresno rokowe susah seneng se tak rasa ke embuh piye akhire ngalah ati welas ase anto mati crossover andak ngasor ngapet tangis tresno iki ora pamre mele rangin segorong buka atiku karang gedenin tengah laut kuat ke aku tansah takut jeng kenceng ra bakal tak ucul ke amarga suci ning tresnaku namung kanggo kowe. Yang pancen jodoh